Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, kemudian beliau menemui anak-anak orang-orang penduduk Madinah, mereka bermain-main sedang merayakan hari raya mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qadimtu 'alaikum, aku datang kepada kalian, walakum yawman tal'abuna fihima, kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang, kalian bermain-main di dua hari tersebut. Fa innallaha abdalakum yawman khairan minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dengan dua hari yang lebih baik lagi daripada dua hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya ini, yaitu yaumul fitri, aidul fitri wa aidul adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha." Sudah sepekan berlalu, hari raya ini berlalu dari kita jemaah sekalian. Tidak terasa kita merayakan hampir seluruh umat manusia, hampir seluruh kaum muslimin yang ada di penjuru dunia, mereka semua bersukaria, bersenang ria dengan datangnya Yaumul Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Kedatangan kesenangan mereka bukan karena sebab mereka telah selesai menyelesaikan daripada bulan Ramadan, akan tetapi karena semua kita ini bersenang, bergembira, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap dengan datangnya Idul Fitri maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada fitrah kita, fitrah Islam, kesucian dalam Islam yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat jemaah sekalian, pekan lalu pada hari Jumat yang lalu, ketika dua hari raya bercampur bertemu dalam satu hari, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya hari Jumat, seluruh kaum muslimin, bahkan yang perempuan, bahkan yang sedang haid pun dianjurkan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin, salatnya kaum muslimin, yaitu salat hari raya. Mereka semuanya berkumpul di dalam satu tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketika itu seluruh manusia mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita agungkan. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk pun satu pun yang layak kita agungkan. Bahkan setiap selesai salat kita senantiasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku, bagi Allah kekuasaan, wa lahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian. Maka tidak ada kekuasaan, tidak ada pujian melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca zikir ini setiap kita selesai daripada salat fardu berjamaah. Maka jemaah sekalian, ketika itu, ketika hari raya, kesenangan kita tampakkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, karena kita juga berharap kepada Allah mendapatkan ampunan, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita selama 11 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mengaku tidak pernah berdosa? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam, setiap manusia berdosa. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik di antara manusia itu, di antara mereka yang berbuat dosa, di antara mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan, yaitu mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan hampir 30 lebih dihamparkan oleh Allah kepada kita adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat luas untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara kita ada yang berlomba-lomba memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan qiyamul lail. Ada di antara kita yang memburu ampunan Allah, maghfirah Allah, dengan puasa. Ada di antara kita yang memburu ampunan Allah dengan bersedekah. Ada di antara kita yang memburu ampunan Allah dengan membaca Quran dan lain sebagainya. Itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umat Islam, memilihkan kita sebagai kaum muslimin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, warahmatihi, dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah itu, hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian bergembira. Maka ketika itu jemaah sekalian, ketika bulan Ramadan telah selesai, kita pun menyambut Idul Fitri dengan kegembiraan, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan karunia yang Allah berikan. berikan kepada kita, berupa Islam yang Allah teguhkan di dalam hati kita. Karena itu jemaah sekalian, wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, wasiat Nabi Yakub alaihissalam yang senantiasa disampaikan kepada putra dan putrinya, senantiasa disampaikan kepada anak keturunannya, ya baniya sulwaihi anak-anakku, innallaha astofa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Allah telah melebihkan kita di antara banyak manusia yang lain. Allah memberikan karunia yang besar kepada kita di antara manusia yang lain, yaitu dengan Islam yang ada di dalam hati kita. Maka bergembiralah jamaah sekalian. Dengan Islam itu kita bisa menyaksikan Idul Fitri dengan lengkap gempita, dengan rasa gembira, dan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah menyelimuti kita semua sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, sesungguhnya kita semua itu masuk surga bukan karena amal kita. Tidak pantas amal kita disandingkan, dibandingkan, diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang Allah hamparkan kepada kita supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa kita. Namun berapa banyak di antara kita yang puasanya belum tentu diterima oleh Allah. Namun berapa banyak di antara kita yang puasanya sesuai dengan rukun-rukun yang ditentukan oleh Rasulullah. Berapa di antara kita yang berpuasa masih tetap saja menggunjing orang lain, membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain. Maka berapa banyak di antara kita yang amal solehnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, kita masuk surga bukan semata-mata karena amal kita. Bahkan para sahabat sampai mengatakan, wala anta ya Rasulullah, demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga, engkau masuk surga bukan karena amalnya. Maka Rasulullah pun mengatakan, wala ana, aku pun masuk surga bukan juga karena amalku. Akan tetapi apa jemaah sekalian, illa an yatahammadiyani Allah bi rahmatihi. Itulah rahmat Allah yang menyelimuti kita semua, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Lihatlah jemaah sekalian, salat jemaah kita yang belum tentu sedari semalam kita senantiasa berjamaah di masjid ini. Puasa kita, sedekah kita yang belum tentu kita ikhlas menunaikannya. Kemudian zikir kita yang belum tentu kita khusyuk ketika berzikir kepada Allah. Semua kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak amal kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuradhiruhu min batinihi. Dalam surga itu ada satu kamar, ada istana yang di dalamnya keindahan di dalam istana itu bisa dilihat dari sisi luar. Kemudian yuradhiruhu min batinihi, keindahan istana itu bisa dilihat dari dalam istana. Itulah keindahan yang ada di dalam surga wahai jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya yang mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah, yang menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita, yaitu amal soleh kita. Karena itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, senantiasa tidak putus kita beramal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah, yang akan mendekatkan rahmat Allah. Ketika rahmat Allah datang, ketika ampunan Allah datang, ketika maaf Allah datang, sebagaimana yang kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku, ampunilah kesalahanku. Itulah yang kita baca. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, sebelum kita meminta Allah sudah memberi, sebelum kita memohon kepada Allah, Allah sudah hamparkan rahmat itu kepada kita. Jamaah sekalian, sesungguhnya yang menyebabkan kita masuk surga bukanlah amal kita, namun dengan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan datangnya Idul Fitri karena kita mendapatkan, berharap kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang menampakkan kegembiraan itu, yaitu dengan pulang kampung, mudik ke halaman, ke kampung halamannya, bertemu orang tuanya. Kita sampaikan maaf kepada orang tua kita. Kita kecup kening ibu kita yang 9 bulan 10 hari telah melahirkan kita, yang sejak kecil telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, merawat kita, yang kita akhirnya menjadi manusia yang dihormati, menjadi manusia yang bisa seperti sekarang ini. Itu tidak lepas dari kedua orang tua kita. Karena itu jemaah sekalian, ada di antara kita yang menampakkan kegembiraan ini dengan menyambut, yaitu bertemu dengan orang tuanya. Ada di antara mereka yang ternyata kedua orang tuanya telah tiada. Ada di antara mereka yang ibunya sudah tiada. Maka dia hanya berdiri, hanya duduk di samping pusarnya. Dia pun hanya mengucapkan, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, yang ternyata pada kesempatan kali ini, pada kesempatan tahun ini, tidak bisa berjumpa bersama kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula di antara kita yang menyambut kegembiraan ini dengan bersilaturahmi ke sanak saudara, bersilaturahmi dengan tetangga, bersilaturahmi dengan teman sejawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in man ahabba an yusallahu fi rizqihi, siapa yang suka ingin dipanjangkan, ingin dilapangkan rezekinya, wa an yusallahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Maka bagaimana jemaah sekalian, di antara kita dengan Idul Fitri ini, yang tadinya tidak bertemu, yang tadinya tidak berjumpa, dia berjumpa dan bertemu, saling bermaaf-maafan untuk menggugurkan dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, saling bertemu, fayatusofahani, kemudian saling berjabat tangan, saling bersalaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya, hatta qobla'annya tafarraqa, sebelum mereka berpisah dari tempatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kegembiraan kita ketika Idul Fitri datang kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitratul Islam, dalam keadaan fitrah tidak memiliki dosa. Namun jemaah sekalian, Idul Fitri telah berlalu. Satu pekan berlalu, ternyata kegembiraan kita itu menyisakan setidaknya ada dua kesedihan. Setidaknya kegembiraan kita, kesenangan kita menyisakan dua duka yang harus kita renungi jemaah sekalian. Yang pertama adalah duka ketika Ramadan telah berlalu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka Ramadan?" Siapa yang Allah pertemukan Ramadan? Siapa yang Allah beri kesempatan kepadanya bulan Ramadan? Rahimah anfun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka. Celaka orang yang sudah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allah sudah hamparkan kepadanya bulan Ramadan yang di dalamnya bulan kesempatan untuk beramal. Di dalamnya adalah bulan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yughfar lahu. Dia keluar dari bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sia-siakan bulan Ramadan, padahal 11 bulan Allah sudah hamparkan dia untuk mencari rezekinya. Sudah 11 bulan Allah hamparkan kepada dia untuk bekerja. Maka cukuplah bagi dia satu bulan Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Jamaah kaum muslimin, berapa banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, tidak memanfaatkan siang hari di bulan Ramadan, di mana setiap detik-detik di waktu siang hari bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di mana malam hari di bulan Ramadan Allah hamparkan kepada kita, berikan kesempatan untuk qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia salat tarawih karena iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Namun berapa banyak di antara kaum muslimin yang dia tetap sibuk dengan lapaknya, yang dia sibuk dengan permainannya, yang dia sibuk dengan syahwatnya, dia tidak memperhatikan bulan Ramadan, dia tidak membedakan antara Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfun, celaka siapa yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara antara kita. Ada yang mengejar ampunan Allah dengan istighfar, mengejar ampunan Allah dengan sedekah, mengejar ampunan Allah dengan qiyamul lail, mengejar ampunan Allah dengan berpuasa. Namun kita belum tahu, belum bisa menjamin bahwasanya dosa-dosa kita diampuni, jamaah sekalian. Bahwasanya salat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak pernah berputus asa. Di sisi lain kita bergembira, namun di sisi yang lain kita bersedih. Kita berdoa, kita merasa khawatir, memohon kepada Allah supaya amal ibadah kita yang selama ini dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, jangan lupa setiap pagi dan setiap sore ketika kita membuka hari ini untuk menyambut karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca di dalam zikir pagi itu, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan demikian juga jamaah sekalian, ketika kita menutup sore hari, menutup hari ini yaitu dengan bacaan ini, kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak di antara kita yang dia mencari ilmu namun dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan dia takut kepada Allah, ilmu yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan berapa banyak di antara kita yang mencari rezeki namun rezeki yang tidak halal, rezeki yang tidak baik. Dan berapa banyak di antara kita yang beramal namun belum tentu amal itu diterima oleh Allah. Karena itu jamaah sekalian, senantiasa kita baca ini, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itulah di antara buka kita jamaah sekalian yang harus kita renungi masih 11 bulan ke depan untuk kita bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Namun siapa di antara kita yang menjamin kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Ada di antara tetangga kita yang dulu Ramadan waktu dulu dia masih sehat bugar, dia masih bisa berjamaah, dia masih bisa mendengarkan lantunan adzan, dia masih bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Namun Ramadan ini dia sudah sama sekali tidak bisa pergi ke masjid. Raganya sudah rapuh, kakinya sudah bergetar, tangannya sudah tidak mampu untuk membantu raga ini bisa berjalan menuju ke masjid. Itulah yang terjadi jamaah sekalian. Masih ada Syawal, masih ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian seterusnya sampai Rajab, Sya'ban, dan sampai Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepada kita bulan yang masih panjang, waktu yang masih panjang. Maka yang perlu kita lakukan adalah senantiasa kita memohon kepada Allah istiqamah. Apabila kita mampu sholat malam pada bulan Ramadan, jika kita mampu untuk bersedekah pada bulan Ramadan, jika kita mampu untuk setiap hari menyisihkan daripada uang kita untuk bersedekah, kita masukkan ke dalam kotak infak di bulan Ramadan, maka 11 bulan ke depan harus kita jaga istiqamah itu. Karena inilah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita mendapatkan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, maka akan turun kepada mereka yaitu malaikat. Dia akan turun kepada mereka malaikat yang dia akan mengatakan kepada orang yang istiqamah, Allah takhofu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, tidak ada yang akan ngikut, tidak akan diantar sekeliling kita yang ikut kita ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalathun, akan mengikuti tiga perkara orang yang meninggal dunia, orang yang mati, yaitu yang pertama adalah amalnya, yang kedua adalah keluarganya, yang ketiga adalah hartanya. Maka ketika kita dimasukkan ke dalam tiang lahat, setelah kita dikubur dengan tanah, kita berkalang tanah, maka yang dua akan kembali. Keluarga kita yang tadinya menangisi kita, keluarga kita yang tadinya mencintai kita, ternyata mereka tidak ada satupun yang ingin masuk ke dalam kubur kita. Kemudian harta kita yang kita kumpulkan, yang kita usahakan setiap hari, ternyata tidak ada satupun yang masuk bersama kita. Dan yang akan bersama kita adalah amal kita. Karena itu ketika kita istiqomah, istiqomah dengan amal kita, maka akan turun malaikat mengatakan kepada kita, Allah takhofu, janganlah kalian takut, jangan engkau takut dengan segi siksa kubur. Jangan engkau takut dengan siratul mustaqim. Jangan engkau takut dengan siksa neraka. Itulah yang akan disampaikan kepada kita. Wala tahzanu, janganlah bersedih. Jangan bersedih istrimu ditinggalkan. Jangan bersedih anak-anakmu ditinggalkan. Jangan bersedih hartamu ditinggalkan. Janganlah bersedih dengan rumahmu yang engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannah. Kemudian disampaikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah, yaitu berubah surga Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan surga kepada orang yang istiqamah ketika dia telah meninggal dunia. Karena itu jamaah sekalian, maka jagalah istiqamah ini setelah Ramadan berlalu. Maka jagalah istiqamah ini, jangan sampai kita lalu dengan kegembiraan kita. Sesungguhnya umur kita masih dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua yang selayaknya patut kita berduka, bahwasanya kegembiraan ini tidak sepenuhnya 100% kita mendapatkan kegembiraan. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena ada di antara saudara-saudara kita, ketika Ayyamul Fitri, ketika hari fitri itu, ketika hari raya itu, ternyata mereka tidak mendapatkan kegembiraan sebagaimana kita rasakan. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Yaman dan di belahan bumi lainnya. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kegembiraan itu. Tanah air mereka digusur, tanah air mereka dirampas, kehidupan mereka, kesenangan mereka kemudian hancur karena orang-orang yang zalim, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang telah berbuat zalim kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana telah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin, seorang Islam, orang mukmin, kaum muslimin adalah bersaudara. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'dhum ba'dhan, karena kita sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki rasa yang sama sebagai kaum muslimin di dalam rasa kasih sayang kita, di dalam empati kita. Maka ketika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita tidak bisa bergembira pada hari raya, maka di sisi lain pun kita tidak bisa merasakan kegembiraan itu dengan sempurna. Namun jamaah sekalian, ketika hari raya fitri itu seluruh kaum muslimin berkumpul, menunjukkan kebesaran kekuatan keagungan umat Islam, menunjukkan kekuatan bagaimana besarnya umat Islam. Bahkan umat Islam kurang lebih setidaknya di seluruh penjuru dunia berjumlah kurang lebih sekitar 2 miliar. Seluruh manusia menempati bumi ini sekarang ini kurang lebih sekitar 7 miliar. Dan umat Islam menempati 1/4 sebagai umat terbesar yang menempati muka bumi ini. Namun kenapa jamaah sekalian, di hari raya yang begitu menyenangkan, di hari yang kita seharusnya bersambut bersukaria, ternyata masih banyak di antara kaum muslimin saudara-saudara kita yang menangis, di antara mereka yang tidak bisa merasakan kegembiraan itu. Ini terjadi karena banyaknya kita tidak menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la yusikanna, sesungguhnya hampir-hampir saja kalian sebagai umat Islam di akhir zaman nanti, kalian itu bagaikan makanan yang akan direbutkan oleh banyak manusia. Banyak umat Islam yang akan menyerang, banyak kaum orang-orang kafir yang akan menyerang umat Islam, banyak orang-orang kaum munafikin, orang-orang liberal, orang-orang yang benci dengan kaum muslimin, mereka yang akan mencabik-cabik umat Islam. Ada di antara mereka yang akan menarik kita, di antara mereka ada yang menarik tangan kita, di antara mereka ada yang menarik kaki kita, di antara mereka yang menarik kepala kita. Seluruh mereka yang benci kepada Islam dan kaum muslimin berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yaumaitin, ya Rasulullah, apa karena jumlah kita sedikit ketika itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum kathir, kalian itu banyak, kalian berlimpah, kalian ramai, walakinnakum ghudarun ka'udai sa'il, akan tetapi kalian itu seperti puing di lautan, kalian mudah terhempas ombak angin, kalian mudah terombang-ambing oleh ombak lautan, oleh badai, oleh angin yang besar. Itulah keadaan kita kaum muslimin. Jumlah kita 2 miliar, kurang lebih 2 miliar. Namun masih banyak di antara umat Islam yang tertindas, umat Islam yang tidak berdaya. Kita tidak berdaya menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ibu kota mereka, Yerusalem, Al-Quds, Baitul Maqdis direbut oleh penjajah Israel, dan kita di sini tidak bisa berdaya. Pemimpin kaum muslimin yang ada di seluruh dunia tidak bisa berdaya untuk melawan negara kecil yaitu Israel, untuk menghentikan penjajahan Israel yang telah merebut tanah Palestina. Kita itu banyak, kita umur ramai, namun kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kenapa ini terjadi sama sekalian? Kata Rasulullah SAW, karena kalian terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Yaitu hubbud dunya, cinta dunia, wa qaryatul maut, dan mati, takut mati. Itulah keadaan kita sekarang ini. Banyak di antara kita yang cinta dunia hanya lebih memikirkan pekerjaan bisnisnya daripada memikirkan saudara-saudara kaum muslimin. Ada di antara kita banyak yang memikirkan usahanya, memikirkan karirnya, memikirkan jabatannya, tidak memikirkan bagaimana kondisi umat Islam. Itulah yang terjadi jemaah sekalian. Karena itu kita lemah, lemah dalam politik, lemah dalam sosial, lemah dalam budaya, lemah dalam ekonomi, kita lemah dalam segalanya. Namun jemaah sekalian, kita tidak pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya, akan tiba masanya kaum muslimin akan menjadi umat Islam yang jaya. Oh, Islam akan menjadi sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu mulia dan tidak boleh direndahkan, dan akan terjadi itu jemaah sekalian. Karena itu yakinlah, setiap selesai azan, lima waktu kita senantiasa membaca kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'ath maqama Muhammadan alladhi wa'ada, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam sebagai umat yang menang, menjadikan Islam sebagai agama yang menang. Karena itu jemaah sekalian, bagaimana caranya? Yaitu kita istiqomah. Kembali istiqomah. Intan surullah yansurkum. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin jaya, Allah akan menolong kita, yaitu ketika kita menolong agama Allah. Kita istiqomah dengan agama Allah, kita istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kita pelajari ajaran Rasulullah SAW dan kita amalkan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jaga agama Allah, amalkan ajaran-ajaran Rasulullah, niscaya Allah akan menjaga kalian, menjaga kebesaran kalian, menjaga keutuhan kalian, menjaga kalian sebagai umat yang kuat, umat yang bersatu. Namun kenapa ini terjadi jemaah sekalian? Inilah ujian yang Allah timpakan kepada kita. Siapa di antara kita yang terbaik di dalam menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, setidaknya apabila kita belum mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana, setidaknya kita memberikan doa untuk mereka. Jangan lupa di dalam sujud kita, jangan lupa di dalam tasyahud akhir kita, jangan lupa di sepertiga malam kita, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mustata'afin, Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Itulah di antara doa yang senantiasa kita selipkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Inilah yang bisa kita tunjukkan kepada Allah, inilah yang akan menjadi saksi Allah bahwasanya kita peduli dengan Islam, bahwasanya kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi nyata, Allah berikan kepada kita, ada di antara kita harta, ada di antara kita jabatan, ada di antara kita popularitas. Kalau kita tidak bisa memberikan, tidak mendapatkan itu semua, maka hati masih Allah berikan kepada kita. Maka setidaknya jemaah sekalian, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita, senantiasa menyatukan kita dalam kalimat la ilaha illallah, dan memenangkan kita sebagai umat Islam, dan mematikan kita dalam husnul khatimah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aqulu qawli hadha, astaghfiru الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qareebun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Allahumma la tusigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al islam wal muslimin waghfir kafarata al mushrikin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin waghfir kafarata al mushrikin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin waghfir kafarata al mushrikin. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhawfuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la يخوفك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين جميعا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم قرب إليهم أهل الخير والصالحين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.